Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, merupakan satu kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah mengambil gerakan, meneruskan gerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud menggerakkan cinta Al-Quran agar Al-Quran dapat terrealisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air, demi satu harapan agar semua bangsa Indonesia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang kita kaji pada hari ini surat Al-Furqan ayat 58. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa yusabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi 'ibadihi khabira. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Pendengar yang dirahmati Allah, tema kita hari ini, da'i itu berpikir positif dan semangat. Dimulai dari semangat. Watawakal. Berdakwah itu tidak berarti mengajak kebaikan dan selesai. Berdakwah, cobaannya itu banyak. Banyak da'i yang kurang dari segi finansial. Akhirnya banyak juga da'i yang akhirnya berpindah profesi menjadi caleg atau apapun namanya. Tidak salah dan bukan tercela. Tetapi begitulah kehidupan di bidang dakwah mubalig. Akan selalu ada cobaan, ada selalu masalah. Orang yang berpikir positif selalu melihat kesempatan di balik masalah dan cobaan. Inilah momentum bagi para da'i mubalig dan ustad untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kalau dia hidupnya mewah, foya-foya, lupa dengan Tuhannya. Dengan kondisi yang pas-pasan, dengan semangat jihad yang luar biasa, dia tetap bertawakal. Berserah kepada Allah alal hayyil ladzi la yamut. Dan dia merasa hidupnya sungguh sangat bahagia. Dakwahnya begitu dekat di hati rakyat. Tidak terpopuler karena tidak pernah tampil di televisi. Bukan itu target dan tujuan hidup. Dia merasa di saat sujud syukurnya setiap hari atas dakwah yang dia sampaikan dapat meneteskan air mata. Itu wujud dari kebahagiaan karena tawakalnya kepada Allah. Inilah semangat para da'i, tidak ada kata pantang menyerah. Inilah semangat para pejuang bangsa Indonesia sehingga tidak dikuburkan di makam pahlawan karena itu bukanlah tujuan dan cita-cita. Tidak ditelevisikan, tidak diangkat di layar lebar sejarah hidupnya karena memang niatnya adalah lillahi ta'ala dan tawakal yang penuh kepadanya. Semangat kedua, wakafa bihi bizunubi ibadi khabira. Berpikir positif. Biarlah Allah yang membahas tentang dosa-dosa hambanya. Biarlah Allah yang mengkaji tentang dosa-dosa orang yang mencemoohkan, mencibir, menyakiti, menyiksa, memberi cobaan kepada para da'i mubalik atau pada waktunya, pada waktu dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah kaji dosa orang, tak usah kaji kesalahan orang. Nabi Muhammad pun bersabda kepada kita, tuba liman saghala aibuhu an uyubin nas. Sangat mulia dan sangat bahagia mereka yang selalu introspeksi diri daripada harus mencari-cari dosa dan kesalahan orang lain. Semangat da'i, semangat nabi yang diajarkan kepada kita adalah semangat dan berpikir positif sehingga tak usah berbicara keburukan orang. Kata yang ketika Haji Ustaz Fadri ya, tidak pernah ada kata namun dan tapi ketika mensifati seseorang. Seburuk apapun dia, lihatlah sisi positifnya. Kembali ke Ustaz Fadli. Sahabat inspiratif rahimakumullah, dalam momentum tahun baru dengan jiwa baru, semangat baru, spirit baru. Ayat ini mengatakan dan telah ditegaskan oleh Ustaz Zainal sebelumnya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Bahwa perjuangan-perjuangan para dai, perjuangan siapapun saat ini yang mendakwahkan kepada dirinya minimal, kepada keluarganya atau kepada masyarakatnya untuk selalu fokus kepada jalan kebaikan, jalan yang lurus, siratal mustaqim, dengan cahaya-cahaya Al-Quran sebagai multidisiplin ilmu. Jangan gambaran kalau bicara Al-Quran ingatnya sholat dan zakat saja, tapi Al-Quran menjadi inspirasi seluruh kehidupan di muka bumi ini. Tawakal alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi. Bertawakalnya itu menggantungkan dirinya itu sama Allah. Siapapun yang saat ini miskin, orang tuanya mungkin dalam bentuk harta, tidak mempunyai penghasilan yang baik, tidak mempunyai pekerjaan yang baik, tapi ingin kuliah tinggi, ingin menjadi profesor, bergantunglah sama Allah. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha memberi rizki, dan Allah yang akan membuka jalan terhadap kesulitan atas apa di luar mampu daya nalar kita melihatnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi. Kurang lebih motivasi yang dikatakan dalam ayat ini seperti itu. Hindari pikiran-pikiran negatif, hindari zona-zona negatif yang melemahkan motivasi dan spirit hidup kita. Apapun yang saat ini kita lihat lemah, yakin dan percayalah Allah yang mempunyai daya dan kuasa, yamfa' aw yadur, memberikan kemanfaatan atau memberikan kemudharatan. Jadi bagi siapa saat ini pesimis melihat bahwa orang tuanya tidak mampu, bahwa orang tuanya, lingkungannya tidak mampu untuk mendukung dia menuju kepada kesuksesan, ingat dan yakinlah bahwa banyak orang-orang yang besar, monumental, lahir dari ketidakberdayaan. Bukan orang-orang yang besar lahir dari keturunan orang-orang yang besar, itu sudah biasa. Kalau ada profesor anak tukang becak, ini dahsyat. Kalau ada tukang bubur naik haji, ini dahsyat, sampai ada filmnya. Sampai 1000 episode kalau tidak salah saya ikuti kemarin, baru syukuran Ustaz ya. Tukang bubur naik haji saja kisahnya disinetronkan, tukang bubur ya sudah meninggal dunia kemarin terakhir Haji Sulam. Tapi ini menjadi berkah buat banyak orang, buat yang menonton bahkan yang menjadi artisnya. Bintang utamanya meninggal saja masih beri kemanfaatan. Subhanallah. Inilah orang yang bertawakal kepada Allah. Dan ini adalah artis yang bermanfaat. Haji Sulam yang benar yang mana kita juga nggak ngerti. Tapi itulah bertawakal kepada Allah, bahwa kemanfaatan seorang da'i tidak berhenti saat ini. Tapi kemanfaatan amal jariyah, ilmun yuntafau bihi, atau minimal, minimal waladun soleh yadu'ulah, ini menjadi amal yang tidak terbatas. Itulah ketawakalan kepada Allah. Jadi ketika kita tawakal kepada Allah, itu tidak terbatas ruang dan waktu amal kebaikan kita. Kemudian waqafa bihi bizunubi ibadi khabira. Benar sekali kata Ustaz Zainal, zona-zona negatif terhadap orang lain yang bukan menjadi otoritas kita. Ya, bagaimana kesuksesan dan tidak kesuksesan orang lain tidak menjadi urusan kita. Bagaimana dosa-dosa orang lain tidak menjadi urusan kita. Karena banyak orang saat ini menjadi seorang presiden, bahkan gubernur atau legislatif-legislatif, itu berbicara tentang keburukan-keburukan orang lain, partai lain begitu, tapi dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan-kebaikan terhadap apa yang bisa dilakukannya. Tetapi lebih banyak menceritakan orang lain sehingga lupa apa yang bisa dilakukan dirinya dalam kebaikan itu. Maka kita di sini di momentum tahun baru, fokus kita pada dosa-dosa kita, fokus kita pada kelemahan-kelemahan kita, dan kita bergantung kepada Allah dengan dosa dan kekurangan dan kezoliman kita ini. Kita mohon kasih sayang dan ampunannya untuk mampu survive menghadapi hari yang lebih cerah ke depan. Iya, pendengar yang dirahmati Allah, bukan seberapa pintar Anda sehingga Anda berhasil, tapi seberapa tekun Anda sehingga keberhasilan itu menghampiri diri Anda. Cobaan yang ada bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi menjadi sebuah peluang yang nyata. Tentu itu disikapi dengan tawakal kepada Allah yang Maha Hidup. Yang kedua, syukuri segala cobaan, karena Anda berarti masih disayang oleh Tuhan. Syukuri setiap nikmat agar nikmat yang ada juga terus bertambah dan berkucur. Yang ketiga, pesan dari ayat 58 ini, jangan ingat negatif orang. Karena apa? Karena itu bukan domain kita. Allah lah yang akan menilai kesalahan hambanya, dengan satu harapan, doakan mereka supaya Allah mengampuni dosanya. Doakan mereka supaya mereka bertambah dekat kepada Allah dan bertambah baik. Dan moga-mogaan, moga-moga semangat kita mendoa kebaikan bagi dunia menetes kepada kebaikan diri kita dan keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak semangat kayak hari ini kita suara. Semangat, tahun baru pula. Tahun baru.